Bisnis, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofyan Wanandi, mengungkapkan, sudah tidak peduli lagi dengan pertemuan-pertemuan tripartit yang sudah beberapa kali digelar, lantaran hal itu tetap tidak mengakomodir kepentingan pengusaha. Untuk membicarakan mengenai pernyataan itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apakah pengusaha sudah membulatkan tekad untuk keluar dari forum tripartit? Begini ya, sebenarnya kita sudah dalam rapat-rapat tripartit itu kita sudah selalu memberikan macam-macam pendapat kita, sikap kita dan lain-lain. Tapi semua selama ini kan kita sama sekali pemerintah itu tidak mendengar, ya terutama Departemen Tenaga Kerja. Jika kita merasa sudah tidak ada gunanya lagi, baik di Dewan Pengupahan kita pada saat di Dewan Pengupahan dulu juga dibikin survei sama-sama, sudah ke seluruh Indonesia bikin survei, ditentukan kenaikan upah itu 50 item, setelah itu maka menterinya putuskan sendiri bikin 60 item, setelah itu rapat di Dewan Pengupahan Provinsi mengenai kenaikan gaji 2013, karena di demo beberapa kali berubah-ubah terus ya, dan juga mengenai outsourcing kita bicara lain, putusannya lain oleh menterinya. Jadi untuk itu kita merasa tidak ada gunanya lagi kita menjadi bagian dari tripartit itu. Kalau memang menterinya memutuskan sama karena desakan ataupun demo daripada serikat pekerja, daripada kita capek-capek kan lebih baik udah putuskan aja sendiri. Jadi kita bisa kita ikutin, kalau kita nggak bisa kita nggak ikutin, itu saja kan. Masalah kita ini untuk apa? Kita survei-survei 9 bulan lamanya untuk menentukan upah layak dan segala macam. Tetap tidak didengar juga. Jadi untuk apa kita bekerja juga, tapi sama sekali dianggap tidak ada gunanya. Jadi saya bilang lebih baik tripartit itu dibubarkan saja. Kalau kita juga apa gundi sana itu untuk jadikan sampel menteri aja, kita nggak mau lagi sekarang ini kan. Kita udah capek juga. Jadi kita mempunyai sikap. Secara formal tentu kita melihat dulu apakah kita memperjuangkan, kita bikin surat kepada presiden mengenai upah untuk UKM semuanya padat karya itu mau didengar atau enggak. Kalau tetap kita enggak mau didengar ya sudah, tentu kita akan berpindah, kita akan keluar, kita bikin surat resmi, kita enggak mau ikut lagi. Biarpun kita diangkat oleh presidennya sendiri, tapi kita pikir enggak ada gunanya di sana, karena apa yang kita putuskan di sana sama sekali tidak didengar juga. Dulu sudah kita putuskan setahun lebih supaya serikat-serikat pekerja itu, serikat buruh itu betul-betul diadakan inventarisasi yang mana yang punya anggota, yang mana yang tidak punya anggota, yang mana yang betul-betul mewakili buruh itu di dalam bernegosiasi dengan kita. Jadi dia harus melakukan inventarisasi seluruh Indonesia. Yang mana serikat buruh yang punya anggota yang bekerja di perusahaan-perusahaan, yang mana serikat buruh yang cuma di jalanan aja. Nah, karena serikat kita punya undang-undang kan 10 orang bisa bikin serikat buruh. Kita ada 100 serikat buruh. Bagaimana yang kita bekerja? Kita mesti ajak itu sebagai berpartner dalam bipartit, tripartit itu yang mana? Maka itu kita usulkan melakukan inventarisasi sehingga kita tahu serikat buruh itu tiap-tiap orang itu serikat buruh itu berapa anggotanya. Dan berapa yang bekerja di perusahaan, berapa yang nggak bekerja di perusahaan. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.